lingkupiku. Dengan sayapmu naungiku dalam kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Papa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Dalam Kristus, lihat kuasanya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Papa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat kau raja atas semesta, ku tenang sebab